Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قال والصبح إذا تنفس والصلاة والسلام على رسول الله الذي أمرنا بالابتكاء لاستجابة الصبح والفجر فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita diberikan kesempatan oleh Allah kembali menjalani kehidupan di hari ini. Semoga kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kehidupan di hari ini bisa lebih baik dibandingkan dari hari-hari yang telah kita lalui. Jika memang ada kekurangan di hari-hari yang lalu, kita mencoba untuk melengkapinya di hari ini. Bila ada solat yang sempat tertinggal, kita coba lengkapi. Jika ada yang kurang berjamaah, kita coba maksimalkan. Jika ada ayat Al-Quran yang belum ditilawahi, kita coba membuat target dan dieksekusi. Jadikan hari-hari kita untuk mengisi hari-hari yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saat di waktu kita kembali kapanpun itu berada dalam keadaan seperti yang dibacakan oleh imam tadi, husnul khatimah dengan panggilan yang menenangkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai jiwa-jiwa yang tengah dalam keadaan tenang, cepat pulang kepada Rabbmu. Aku rida dengan semua amalmu dan engkau pun akan rida dengan pemberianku. Jadi bagian dari hamba-Ku, aku siapkan surga untuk engkau nikmati kemudian. Semoga kita termasuk dalam kalangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ini kita akan teruskan sesi kajian kita dengan kembali kepada sesi tanya jawab persoalan-persoalan fiqih. Sesi ini khusus dihadirkan untuk menjembatani dialog yang kadang-kadang tidak tersambungkan dalam sesi-sesi ta'lim yang kami sampaikan saat safari dakwah di Bandung ini. Kita ada beberapa sesi dan puncaknya pada hari ini kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang coba kita dialogkan dan semoga Allah memberikan petunjuk untuk bisa membahas apa yang akan kita uraikan sehingga bisa dipahami dan diamalkan kehidupan kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pelan-pelan. Saya coba urutkan dulu ya. Ini sudah pada masuk kotak nih. InsyaAllah. Saya harus berikan haknya ini karena saya tadi lihat ada juga yang masuk. Ada yang mau masuk kotak juga. Coba yang baru-baru simpan situ ya, supaya nanti bisa disesuaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai anak dan suami. Ya sudah pasti. Disebut ibu karena ada anak. Ya. Rumah tangga pasti ada suami. Demikian sebaliknya. Baik, suami saya bekerja dengan cara tidak halal dan jauh dari agama. Tadi saya terangkan tadi malam, itu sudah otomatis. Halal itu lawannya haram. Halal itu soleh, haram itu salah. Orang kalau banyak mengerjakan yang halal, banyak solehnya, salahnya akan turun. Maka yang soleh ini, jika kemudian diolah dan masuk ke dalam tubuh kita, suami bawa harta yang halal, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, jadi makanan, dibelikan pakaian, pakai di tubuh, jadi energi, muncul keberkahan di situ. Karena itu halal itu lekat dengan keberkahan. Di antara nama lain berkah itu thayyib, jamaknya thayyibat. Karena itu ketika seorang suami diminta mencari nafkah, diminta mencari dengan cara yang halal. Kalimat halal pertama dalam Al-Qur'an disandingkan dengan kata thayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia, tanpa kecuali. Disebutkan manusia dengan kata nas, mencakup konteks komunalnya, kehidupan sosialnya. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dimulai dengan kata ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hanya tanbih. Ayyunya berfungsi taukid di situ. Taukid itu penguat, tanbih itu pengingat. Disahkan kalau kita terjemahkan dengan ilmunya, Allah ingin mengatakan, ya ayyuhan nas, hei semua manusia, pakai ya lagi, linida'il qarib, mutawassit wal ba'id, untuk menyeru yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Hei semua manusia tanpa kecuali, dekat, menengah, ataupun jauh. Aku tegaskan, aku ingatkan, kata Allah, silahkan kau menyebar di bumi untuk mencari makan, cari kebutuhan, silahkan kerja. Saya sering katakan yang menggunakan rumus di balaghah, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia diserap menjadi rumus sinekdok pas pro toto. Hukum sebaliknya disebut sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Silahkan cari makan, Anda kan kalau ditanya papa mau kemana, mencari sesuap nasi. Padahal kan yang dihasilkan tidak sesuap, sepiring, sebakul, ya, tambah yang lain. Ya, silahkan Anda bekerja untuk bisa makan. Silahkan kerja untuk bisa berpakaian. Cuman kata Allah, menyebarlah di tempat yang bisa engkau jangkau. Pakai min litab'id, mimma fil ardi. Dari min dan ma disatukan menjadi mimma. Minnya tab'id. Tidak harus keliling bumi semua, capek Anda. Ya, sebagian tempat yang bisa dijangkau di bumi, silahkan Anda jangkau itu. Ya, kalau enggak dapat di Kota Baru Parahyangan, pergi ke Bandung sana. Enggak dapat di Bandung, nyebar lagi mungkin di kabupaten. Enggak dapat mungkin di Sukabumi, hubud dunia. Ya. Enggak dapat di Sukabumi mungkin di Cianjur. Enggak dapat di situ mungkin ada di Sumatera, mungkin ada di Kalimantan, mungkin di Papua, mungkin nyebrang ke Malaysia. Silahkan. Yang penting bisa kita jangkau. Cuma kata Allah halalan, nah yang menarik thayyiban. Cari dengan cara yang halal, kemudian belanjakan itu pada yang thayyib. Ya, di antara makna thayyib itu sesuatu yang lekat dengan keberkahan. Bagi orang beriman, halal itu enggak ditanya lagi, tapi thayyibnya yang penting. Sehingga thayyib menjadi jamak bagi orang beriman. Karena orang beriman itu sudah pasti mencari yang halal dan akan mengumpulkan banyak yang berkah. Ketika pindah kepada ayat orang beriman mencari nafkah itu, bekerja untuk mendapatkan harta, maka halalnya dibuang karena iman otomatis mencari yang halal, thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat. Pindah ke ayat 172 di surah yang sama Al-Baqarah. Naik ke kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Redaksinya sama nih. Kulu, sama persis. Bedanya min thayyibati ma razaqnakum. Hei semua orang-orang yang telah beriman, kata Allah, silakan bekerja juga. Jadi beriman pun tidak menghilangkan dan menepikan ikhtiar kita untuk bekerja. Ini bukan karena sudah beriman enggak usah kerja. Ya Allah, saya kan sudah beriman, cukup tahajud, mas datang. Cukup puasa misalnya, gaji langsung diberikan. Enggak ada. Ya, enggak ada Allah mengutus malaikat untuk ngasih gaji. Tiba-tiba Allahu Akbar, selesai tahajud dikirim malaikat maut. Buat apa ngasih gaji? Enggak ada. Tugas cuma nyambut nyawa, kan? Baik, Anda kerja. Kerja berikhtiar. Dari situ, min thayyibat. Perhatikan, halalnya tidak disebutkan, thayyib yang dijamakkan. Ini menunjukkan orang beriman itu lebih melihat pada kualitas, bukan kuantitas. Ini bagi orang beriman itu nggak akan berpikir, nggak harus loba mengumpulkan harta. Banyak pengen. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan, itu yang didapatkan. Berkah yang dicari. Kalau sudah berkah, maka hidup itu jadi nikmat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Semakin tinggi iman, maka akan semakin meningkat takwa. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan takwa. Imma takwanya di depan atau di akhir. Contoh yang takwanya di depan. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Teruskan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa disandingkan dengan iman. Kadang-kadang iman duluan, kemudian takwa. Apa contohnya? Misal, Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu kemudian iman, setelahnya takwa. Iman setelahnya takwa. Sekarang perhatikan, ketika imannya naik, takwanya meningkat, maka Allah merubah bentuk thayyibat menjadi barakah. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barakah. Langsung nilai kebaikannya. Kata Allah, kalau hamba-Ku mampu meningkatkan iman dan naik levelnya kepada takwa, takwanya makin meningkat, maka Aku buka pintu keberkahan. Langsung, ini enggak capek lagi. Enggak pergi lelah, capek, peras keringat. Tidak, dibuka pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan kepadanya. Kalau berkah sudah dibuka, sudah. Semua baik muncul. Baik semua muncul, di rumah tangga baik, sehingga cenderung tidak banyak masalah. Nafsu tertekan, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan, bukan keinginan yang ingin diraih. Kalau sudah seperti itu, hidup nikmat. Karena enggak ada tuntutan berlebihan untuk bisa mencukupkan kehidupan dunia dengan cara yang tidak wajar. Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2-3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan enggak punya masalah. Tapi masalah itu saat akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Rumah tangga itu persoalan ada. Tapi bagi orang-orang yang takwanya tinggi, kadang-kadang masalah berat pun selesai dengan senyuman. Karena sebelum dialami, Allah ringankan itu. Ya, ada orang sudah gelarnya tinggi, harta banyak, kedudukan juga luar biasa, tapi enggak pernah tuntas persoalannya. Itu poinnya. Rizki enggak susah, karena وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan karena tuntutannya tidak banyak, karena kebutuhan bukan keinginan, akhirnya apa yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Haus itu butuh minum. Minum itu yang penting halal dan berkah. Jadi tidak banyak keinginan. Ada air bening, alhamdulillah. Ada teh manis, alhamdulillah. Teh pahit, tidak masalah. Tapi kalau keinginan banyak, untuk menghilangkan haus saja, butuh misalnya buah naga di jus. Subuh-subuh nyarinya susah. Jalan ke Sukajadi, kan? Belum buka, ditungguin. Sampai siang belum buka juga. Sampai sore belum buka juga. Ternyata orangnya sedang pergi ke Jakarta. Ya. Capek tuntutannya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti takwa lekat dengan banyak kebaikan. Pengen bahagia, takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi turunannya banyak. Sebaliknya, orang yang menjauh dari yang halal, maka otomatis yang haramnya itu akan naik. Kalau yang haram naik, salahnya yang muncul. Tadi, halal naik, soleh muncul, salah tenggelam. Sebaliknya, haram yang naik, halal tenggelam, salahnya banyak muncul. Karena tadi iman bersanding dengan takwa, amalan takwa itu amal soleh. Kadang bentuknya ibadah ritual. Karena itu sholat bagian takwa, ya, puasa bagian takwa. Tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Salat amalan takwa. Puasa amalan takwa. Karena itu puasa lekat dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum taqwa. Umrah haji bagian dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Itu amalannya. Jadi makanya orang kalau hartanya bagus, makannya benar, kebutuhannya pada yang baik-baik, itu sholatnya enak. Nggak disuruh pun cepat itu. Tahajud bisa bangun, duha bisa dikerjakan, ngaji bisa enak, infak bahkan pun bisa masih keluar. Indah, puasa jalan. Sebaliknya, harta haram itu berpengaruh nanti pada peningkatan kesalahan dan kemalasan dalam beribadah. Sholat sudah mulai nggak nyaman. Ya, jauh. Puasa apalagi, jangankan yang sunnah, Ramadan pun kadang-kadang sudah jadi persoalan. Kapan Ramadan tiba? Gak terasa ya mas, sebulan lagi. Kok cepat amat ya? Ya, kebalik tuh. Orang takwa nunggu sholat itu, baru sholat subuh udah nunggu zuhur. Kapan kita mah zuhurnya jam berapa itu? Takwa. Tapi kalau takwanya meredup, salahnya muncul, keberatan yang ada. Ya, ini baru maghrib, udah isya lagi. Baru sahur, hanya buka. Hari ini buka jam berapa? Gitu. Nah, jadi hal-hal semacam ini, Bapak Ibu sekalian itu sudah wajar. Karena itu, jauhi perbuatan maksiat, jauhi yang haram-haram, dekatkan diri kita pada yang halal. Sekarang apa kasus di pertanyaan ini? Ya, ini tadi yang saya katakan, jauh dari agama sudah otomatis. Karena yang didapatkan yang haram, maka agama tidak akan jadi bagian prioritas dalam aktivitasnya. Ya, cuma saya beri catatan ya, kalau nanti menuliskan seperti ini, tolong diberi tanda kurung, dirinci aja kira-kira pekerjaannya apa gitu. Ya, kadang-kadang kesimpulan tertentu dari pribadi, kadang agak berbeda gitu pemahamannya. Karena ini dituliskan, insya Allah tidak akan terbuka. Pertanyaan saya, bagaimana membimbing suami supaya dekat ke agama? Ya, bimbing. Dan apakah saya harus bekerja dan meninggalkan anak-anak untuk memperoleh rezeki yang halal, tapi suami tidak mengizinkan? Apa yang harus saya perbuat, Pak Ustadz? Dan apa saya menuruti suami atau saya coba untuk bekerja? Pertama, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tetapkan untuk kita lalui. Tidak mungkin suami ibu dipasangkan dengan ibu, atau ibu juga demikian, kecuali di balik itu ada hikmah kebaikan. Mungkin kekurangan di suami ditutupi oleh ibu, begitu sebaliknya, supaya di situ mengumpulkan amal soleh. Orang cari amal soleh keluar, ibu diberikan di dalam. Ya, maka dengan itu, jangan putus asa. Karena Asia pun sampai akhir hidupnya, tidak pernah putus asa untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu sekejam apa? Kejamnya luar biasa. Hobi bunuh orang, ngancam orang, nyiksa orang. Bahkan Nabi Musa pun ketika akan berdakwah kepada Fir'aun, harus berdoa dulu kepada Allah untuk minta dilembutkan hatinya. Supaya tidak kalah dengan ancaman-ancaman. Karena Nabi dan Rasul itu doanya itu kan mustajab seketika. Kalau sedikit tersinggung aja, ya Allah ini Fir'aun, bosan sekali saya wafatkan sekarang. Wafat. Ya. Cuman gak ada hikmah buat kita untuk dipelajari. Karena itu beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu. Kauli itu doa mustajab, ya doa yang diperintahkan dan diisyaratkan dalam Al-Quran. Karena perbuatan setiap nabi sebelum-sebelumnya, jika dia berisi informasi memiliki lafaz yang umum, artinya petunjuk bagi kita saat ini untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena itu seringkali diakhiri dengan redaksi-redaksi contoh bagi orang-orang di masa depan yang dikumpulkan kemudian pada Nabi Muhammad SAW, dilengkapi dan diajarkan kepada kita. Karena itu ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Ayyub, ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Jika ada hamba-hamba yang soleh, sama sakit seperti Ayyub, amalkan amalan Ayyub, maka aku akan sembuhkan ia seperti aku menyembuhkan Ayyub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Jika Anda berbisnis misalnya, ya bekerja, disakiti orang, dijahili orang, sampai ingin ada yang menyingkirkan, menyungkurkan Anda, amalkan amalan Nabi Yunus alaihissalam. Jika ada yang mengatakan seperti itu, kata Allah, maka saya akan selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jika ada orang beriman mengamalkan amalan zikir seperti Yunus alaihissalam, aku akan berikan keselamatan dan kesuksesan yang sama seperti aku berikan kepada Yunus. Karena itu yang pertama, apa yang harus ibu kerjakan, jangan putus asa. Mungkin di situ ada bagian pahala terkumpul untuk mendapatkan surga yang ibu dambakan. Alhamdulillah. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, tunaikan tahajud. Selepas tahajud, bersujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidaklah Engkau titipkan suami saya ini kepada saya kecuali ada hikmah kebaikan. Alhamdulillah Engkau titipkan kepadaku bukan pada perempuan-perempuan lain. Ya Allah, lapangkan jiwaku supaya tidak menjadikan apapun yang terjadi padanya sebagai beban kepadaku, tapi bagian dari nilai-nilai ibadah kepadamu untuk mendapatkan bekal pahala sebelum pulang kepadamu. Ya Allah, lapangkan jiwaku sehingga ketika menerima kalimat-kalimat yang tidak berkenan, bisa lapang semua hati ini dan bisa diobati dengan kalimat-kalimat yang baik. Berdoa yang baik. Ini bagian yang pertama. Boleh Anda bacakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu. Ya Allah, dengan rahmatmu yang menyayangi setiap hambamu, dengan petunjukmu yang kau janjikan memberikan kebahagiaan setiap hambamu, maka aku memohon kepadamu, ya Allah, yang tidak pernah menyalahi janjinya. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada suami saya. Ya Allah, mohon lembutkan suami saya. Ya Allah, Engkau yang dengan rahmat-Mu melebihi murka-Mu. Engkau yang menginginkan hamba-Mu mendapatkan surga-Mu. Kami mohon, Ya Allah, jangan biarkan keluarga kami terjerembab pada hal-hal yang Engkau haramkan. Minta kepada Allah. Doa dulu. Doa. Malam minta. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian duduk pelan-pelan. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, tegaskan kepadanya pelan-pelan. Bah, apa yang dihasilkan seperti ini? Toh pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saatnya kita akan pulang. Apa bekal yang kira-kira kita akan bawa? Nah, biasanya kalau haramnya terlampau banyak, itu antipati pertama kali. Awal-awal. Tapi nggak apa-apa. Udahlah. Ya, jangan jadi ustazah. Biasanya awal-awal demikian. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ya? Lalu pelan-pelan diproses. Kalau tetap yang dibawa itu haram, hal-hal yang tidak baik, baik, sekarang timbang, apakah saya harus bekerja, Ustaz? Hukum mencari nafkah itu ada pada suami. Tapi kalau kemudian dibawa menjadi tidak baik dan berpotensi buruk dalam kehidupan, maka boleh si ibu itu, misal, ya, dia menyalurkan sesuatu yang tidak sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban dia di rumah tangganya untuk anaknya. Misal, Anda bisa buat kue, Anda bisa bikin kue. Anda tidak meninggalkan anak Anda pada saat itu, kewajiban Anda ada. Anda bisa jualan online misalnya, atau bergabung dengan sesuatu, jadi agen yang sekiranya bisa menyalurkan, yang Anda tidak keluar banyak di situ, untuk bisa menghilangkan tugas-tugas rumah tangga. Dari situ kumpulkan, nabung, ya simpan, berikan kepada anak Anda, berikan kepada Anda sendiri yang Anda makan dan sebagainya. Apa yang disimpan, diberikan oleh suami, coba sisihkan simpan. Sampai terkumpul, lalu tunjukkan kepadanya. Ini yang papa kumpulkan. Boleh jadi kemudian tidak banyak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Silahkan Pak, mau sebanyak apa lagi, Pak simpan saja. Untuk kebutuhan kita, untuk makan dan sebagainya, Alhamdulillah Allah kirimkan dari sisi-sisi yang lain. Cara seperti itu boleh jadi akan membuat suami sadar dan mungkin setidaknya bisa berpikir kemudian hari bahwa apa yang dikerjakan tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan. Maka saya berkata kepada para suami yang hadir pada saat ini, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan, maaf, bisa hadir di rumah tangga karena peran Anda yang mungkin terbawa sampai dengan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir. Bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun, yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal masa kenabian, dan mereka sepakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Muhammad enggak bisa baca sallallahu. Muhammad enggak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang enggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Qur'an itu buatan Muhammad. Itu di antaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan nabi yang keturunan Bani Israel ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis, perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra, apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Perhatikan dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari.

Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Udah katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, saya sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa'allama. Imam Al-Bukhari enggak ujug-ujug langsung ada hadis karena enggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib, keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah itu dijawab oleh kita sampai tuntas. Sampai nanti gak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang gak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum. Ini ikut-ikutan gak sholat. Ikut-ikutan gak puasa. Adannya salah di masjid kosong, tempat ibadah lain adan. Jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan, luaskan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu, itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat, telat gitu. Ya, Allah Taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Siap. Apa hukumnya jika suami saya sudah menalak saya lebih dari 3 kali? Allah. Setiap bertengkar jatuh talak, rujuk lagi, ribut lagi, talak lagi, rujuk, talak lagi. Allah. Sering Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Coba belajar dulu. Jangan sangat mudah menjatuhkan talak. Ya. Jatuh aja sudah sakit, apalagi jatuh pakai talak. Pelajari dulu, dan apa dampak dari talak itu bukan mainan, ini bukan kalimat main-main. Ya, talak, nikah, sigot itu bukan sigot mainan. Makanya hati-hati, jangan bikin misalnya kayak sandiwara-sandiwara pernikahan. Mereka diucapkan jadi itu. Hati-hati, talak juga begitu. Kenapa? Supaya tidak main-main, karena ini sesuatu perjanjian yang besar. Dan dampak yang sangat luas. Baik, talak itu... Pertama, ketika muncul syariat itu, sebetulnya syariat itu bukan untuk memisahkan. Tapi tingkat bagian akhir untuk menyatukan. Ingat ya, perhatikan, perhatikan cara membacanya secara fikih. Talak itu pada mulanya, sebetulnya diturunkan syariat bukan untuk memisahkan. Tapi solusi terakhir untuk menyatukan. Kalau memang nggak bisa nyatu juga, ya memang sampai di situ sulit. Hikmah rumah tangga nggak tercapai. Ya, ketika muncul itu semua, ketika Anda buka misalnya Al-Baqarah dari 226 sampai dengan 234 itu kan turun. Ya, syariat-syariatnya turun, turun, turun, turun, turun. Bagian pertama disebut dengan raj'i. Tapi sebelum masuk ke raj'i, ada di situ tahapan-tahapan. Dibuka di Quran surat ke-4 dari ayat 34 sampai 35. Tahap komunikasi, fa'idhuhunna. Tahap saling berpisah dulu tempat tidur supaya berpikir. Setelah itu kalau masih sulit diselesaikan berdua, cari pihak ketiga. Baik itu hakim yang adil, ustaz, ataupun kerabat terdekat. Ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat untuk memperbaiki, Allah akan bimbing. Cuma kalau satu berniat, satu tidak, itu yang susah. Makanya merenung dulu, berumah tangga itu buat apa? Rumah tangga itu bukan bikin rumah pakai tangga. Ya. Rumah tangga itu merajut sesuatu yang sangat penting di kemudian hari. Ada kebersamaan, ada pengertian, ada toleransi. Sekarang pikirkan lagi. Ya. Apa begitu mudah ketika Anda akan menikah itu? Sekarang gampang saja mengeluarkan kalimat itu. Kembali dulu, pikirkan dulu. Apa tujuan masing-masing, visinya bagaimana. Kalau belum ketemu, undang perwakilan keluarga. Undang orang soleh untuk memberikan pandangan. Kalau nggak ketemu juga di situ kemudian, Allah kasih pelajaran yang paling akhir. Apa itu? Muncullah tolak di situ. Tolak pertama pun disebut raj'i. Apa itu raj'i? Dari kata rujuk. Apa itu rujuk? Balik lagi. Diharapkan dengan pelajaran terakhir ini, bisa memperbaiki diri sehingga balik kembali. Asalnya begitu. Di motivasi awal turun talak itu solusi paling akhir supaya balik. Makanya diberi kesempatan 3 kali suci. Talak dalam keadaan suci, dia head kembali, mikir lagi. Antara suci ke head kan masanya cukup panjang. Kemudian suci lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali suci nggak ada respon juga, tetap ingin berpisah, ya memang nggak niat berumah tangga kemudian hari. Gitu. Makanya daripada sakinahnya hilang, dipaksakan tapi sakinah gak ada. Kan rumah tangga itu mendapatkan sakinah. Jadi kalau orang berumah tangga sakinahnya gak ada, ada yang hilang di rumah tangganya. Mawaddah sudah gak ada, rahmah sudah gak muncul, kasar itu muncul. Kan hilangnya rahmat itu kasar. Rahmat itu kasih sayang. Kasih dan sayang tidak ada, kasar itu muncul. Mawaddah hilang, perhatian materi, fisik. Sudah gak perhatian, negur juga gak ada. Tinggal seapa tapi kayak musuh. Negur enggak. Ya ngobrol juga enggak, cemberut iya. Apa yang didapatkan di situ? Ketenangan enggak muncul. Maka dari itu turun kemudian syariat. Coba pikirkan dulu, keluar dulu semua. Tiga kali suci. Kalau enggak ada, ya sudah. Pilih kemudian pilihan masing-masing. Itu pun dengan cara yang ma'ruf. Kata Allah, jangan sampai berpisah pun musuhan kemudian. Seakan-akan enggak kenal. Tetap bangun silaturahim dengan cara yang baik. Dan seterusnya. Nah, karena itu, tidak diperkenankan bagi seseorang asal mengucapkan kalimat tolak. Semarah-marahnya pun, sekali kemudian tolak itu keluar, walaupun keluarnya dengan kalimat, saya tolak kamu 3 kali. Saya tolak kamu 1000 kali. Saya tolak kamu setinggi puncak Everest. Misal, tetap saja keluar 1. Mikir dulu. Nah, tapi kalau setelah itu keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi dengan cara yang paling mudah, maka di sini ulama bijak menyampaikan, kapan kalimat itu keluar? Apakah setiap 3 kali suci, ya kan? Atau kemudian talak, tapi malamnya minta lagi gitu, ketemu lagi, otomatis rujuk. Jadi kalau ada talak pertama, kemudian di situ kemudian berhubungan suami istri, ada kerinduan sampai berhubungan, itu otomatis rujuk pada saat itu. Tapi hati-hati, kalau keluar lagi talak, masuk talak kedua, hubungan lagi, nah itu kemudian rujuk. Tapi kalau sudah keluar yang 3 kalinya, itu tidak bisa, kecuali dipisahkan dulu, masing-masing pasangan menikah dengan yang lainnya. Kalau sadar hukum, tapi kalau tak sadar hukum, maka dua-duanya mesti konsultasi, bertobat kepada Allah, kalimat sebelumnya ma'fu anhu, tapi setelahnya jadi pertimbangan yang sangat ketat. Jangan coba-coba keluar lagi, karena akan berdampak resiko hukum yang sangat fatal di dalamnya. Jelas ya? At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf, aw tasrihum bi'ihsan. Talak yang diperkenankan rujuk itu cuma 2 kali. Setelah itu, imma anda jaga rumah tangga dengan baik, atau hati-hati kalau keluar lagi, maka hukumnya dipisahkan nanti dan tidak bisa menyatu sebelum satu pasangan, kedua-duanya, menikah dulu dengan yang lain. Gak bisa langsung nyambung lagi. Yang si perempuan mesti nikah dengan laki-laki lain, laki-laki nikah dengan perempuan lain. Kalau keduanya nanti berpisah dan gak bisa skenario, aku pengen balik lagi, aku juga, ya udah kamu nikah lu sama orang, aku nikah sama orang lagi, terus kita sama-sama cerai ya. Gak bisa. Ya, gak bisa, itu bukan akal-akalan. Ya Allah Ta'ala adam, ya, jadi tadi caranya tobat ya, tobat dengan cara yang baik, kumpul, ingat-ingat rumah tangga, dan jangan sekali lagi diucapkan, jangan sembarangan. Ya. Arahkan pada yang lain dulu, kalau kira-kira marah, mudah keluar kata-kata itu, arahkan pada yang lain. Kamu ini, aku tak tabrak kamu. Talaknya diganti gitu kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar seorang berkata bahwa orang yang bekerja di pajak, mengelola harta data wajib pajak, Allah tidak meridainya. Sama halnya seperti pajak konvensional. Apakah benar, Ustaz? Saya sudah pernah jawab ini. Anda cari jawaban saya, Anda akan temukan di situ. Ya, ada aspek-aspek yang di situ dibenarkan oleh syariat, ada yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, pajak itu bagian kalau mukfun ataupun bagian dari dharibah atau dari sebagian di negara Islam disebut dengan jizyah. Ya, dan dibedakan dalam konteks yang lebih luas, ada mukfun di situ, ada dharibah di situ, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan itu apa? Sepanjang kemudian itu dikelola untuk kemaslahatan yang lebih luas. Kemudian di situ ada unsur-unsur yang tidak dilarang oleh syariat, ya seperti misalnya pajak yang tidak dibebankan pada hal yang seharusnya tidak keluar. Kemudian tidak memaksa keluar berkali-kali lipat yang kemudian dari situ bisa melahirkan madarat yang lebih kuat. Nah, maka itu sifatnya boleh-boleh saja. Tapi kalau melanggar ketentuan seperti tadi, maka haram sifatnya. Ya, maka bagaimana cara solusinya? Ya diluruskan. Datang, jelaskan, masuk pada bagian yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan, kemudian dijauhi. Kan di situ banyak cabang-cabangnya yang mungkin bisa didapatkan. Ya, jadi jangan kemudian tiba-tiba seketika dipukul rata semuanya. Tidak, turunkan dulu hukumnya. Lebih jelas, sehingga lebih terperinci, di situ baru kita dapatkan solusi-solusi yang bisa kita maksimalkan. Ustadz, saya sudah pisah dengan mantan suami 2 tahun. Ya namanya pisah pasti mantan. Ya, kalau nyambung manten. Saya membiayai sendiri anak-anak. Mantan suami tidak memberi, namun dia dari bank, apa tetap harus kita tagih harfiah seorang ayah harus menafkahi, atau walau ayah tapi

belum tentu mendapatkan pekerjaan yang seperti itu juga. Ya, kerja yang diwajibkan 8 jam, beban kerjanya baru 6 jam, 4 sampai 6 jam, sisanya pakai apa? Pakai untuk merumuskan, menyempurnakan pekerjaan itu lagi. Bikin ide-ide cemerlang yang bisa diusulkan pada perusahaan. Buat ide-ide kreatif yang inovatif. Itu bahkan bisa mengangkat level Anda. Ketika Anda punya usulan, usulkan ke atas. Mungkin yang pertama belum diterima. Kedua munculkan lagi. Ketiga. Sehingga nanti supervisor melihat nih, idenya banyak nih. Nih giat nih. Itu bisa mengangkat Anda level lebih tinggi. Naiklah jadi pengawas. Kalau sudah pengawas, ya cuma ngawasin lebih sedikit lagi. Bisa jadi pakai apa? Ya pakai untuk ibadah di situ, baca Quran, setelah itu minta berdoa, ya Allah berkahi pekerjaan saya, berikan rahmat kepada perusahaan saya, ya Allah bimbing kami supaya bekerja jalan yang halal. Gunakan untuk ibadah sisanya. Ima Anda membuat ide-ide kreatif, atau Anda coba deteksi apa nih pekerjaan untuk besok, siapkan lagi. Itu yang dimaksud ayat, fa'idha faragta fansab, jika telah selesai yang sekarang, siapkan buat yang nanti. Saya membiasakan rumus Quran ini sejak belajar. Saya mau belajar ke Timur Tengah, bahkan saat lulus pesantren, ya sebelum ke Timur Tengah, saya mampir dulu ke satu kampus di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN, Syarif Hidayatullah. Itu sebelum saya masuk, saya pengen dulu bahkan ke Madinah, ke Jamiah Islamiyah. Ya, sejak kelas di 2 SMA, setara itu, 2 Adiyah, di pesantren Darul Arqam, itu saya sudah ikut daurah. Daurah pelajaran yang akan diajarkan di Madinah. Saya kumpulkan semua pelajaran-pelajaran itu. Mana buku-bukunya? Bahkan saya tanya siapa yang ngajar di sana. Saya kenalan dengan guru-gurunya. Ada Syekh Faiz, Syekh Sultan, ya Syekh Afifi dan sebagainya. Saya kenalan, saya pelajari sebelum berangkat. Ya, saya pelajari ketika akan mampir ke Ciputat, karena waktu sudah dikasih rekomendasi, itu sudah siap semua ikhtiar manusianya, insya Allah. Sudahlah, selesai semua. Bahkan diberikan tanda tangan oleh orang yang, kalau kata orang di Timur Tengah, itu dilihat tanda tangannya, nggak akan dilihat berkasnya, primanya. Semua udah ngasih. Tapi perhatikan, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegah kehendaknya. Terjadilah bom Bali itu. Maka dihapus kuota beasiswa pada saat itu. Ya, harap-harap kemudian bisa ke Madinah, nyangkut di Madinah Ciputat. Masuk ke situ. Tapi pun manhaj gak keluar, gak berubah manhaj saya. Sebelum berangkat ke sana, saya kumpulkan buku-bukunya. Apa yang dipelajari di kampus itu? Saya senang saya milih kampus itu karena belum bisa keluar, karena tertutup semua kuota di luar itu. Saya pilih itu karena di situ yang ngajar ulama di MUI. Ngajarnya pakai bahasa Arab juga. Ada yang dari Mesir, dari India, dari mana-mana. Itu ngajar pakai bahasa Arab. Dan kalau MUI ngajar yang dibahas, fatwa-fatwa yang sedang dibahas. Ya, fikihnya macam-macamnya. Saya kumpulin dulu buku-bukunya. Sampai semua mata kuliah. Di awal-awal saya kumpulin. Ya, saya pelajari dulu. Jadi begitu masuk, udah jelas, saya udah tahu. Oh, ini yang mau dipelajari. Kalau sudah tahu apa yang dipelajari, sampai poin-poin ujian pun soal-soal saya kerjakan sebelum masuk. Saya udah paham, oh ini gurunya ini, kebiasaannya ini. Ini senang begini, ini senang begini. Ini senang jawaban begini. Jadi kalau ada guru yang senang jawaban pendek, gak usah panjang-panjang. Panjang-panjang malah nol nilainya. Senang pendek ya pendek. Panjang ya panjang. Ya itu, kalau sudah seperti itu selesai. Apa yang saya kerjakan? Saya bisa isi waktu saya pergi ke perpustakaan, bikin catatan, baca lagi, kembangkan lagi, nulis lagi. Kadang saya nulis sendiri, bikin soal sendiri, kerjain sendiri. Demikian. Akhirnya itu yang kita isi. Dan selesai. Manfaatnya terasa. Ya, begitu kemudian datang di pertengahan, datang undangan ke Libya, saya berangkat kemudian ke sana secara singkat, sama persis, saya pelajari juga. Dan hemat waktu saya banyak, akhirnya saya bisa ke perpustakaan, saya petakan di perpustakaan, bisa menulis, bisa macam-macam, kumpulkan. Dan ternyata Allah sangat indah memberikan takdirnya. Ya, harap-harap ke satu tempat, Allah tempatkan ke tempat lain dulu untuk belajar ke tempat-tempat lain yang lebih luas. Dari Libya kalau libur bisa ke Mesir, talaki ke Syekh Azhar langsung. Langsung belajar ke beliau, ke Tunis juga berangkat. Sempat juga ke Saudi juga, masuk ke Ummul Qura juga, lihat juga sekitarannya. Jadi hampir semua tempat dengan skala madhab itu saya belajar. Akhirnya harap-harap dapat satu, diberikan lebih daripada itu. Balik lagi. Maka, fa'idha faragta fansab wa'ila rabbika faragam. Jadi bukan ditinggalkan pekerjaannya, tapi dirubah kebiasaannya. Masih ada waktu? Oh, kita sampai 6:15 ya. Setelah itu kita gunakan salat syuruq dan saya mohon izin akan langsung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf. Saya maafkan. Saya dan istri ingin sekali pergi naik haji. Sama, kita semua ingin pergi naik haji. InsyaAllah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah mendaftar haji tahun 2012. Alhamdulillah tahun 2020 ini saya dan istri mendapat panggilan untuk keberangkatan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. tetapi kami tidak memiliki uang untuk menebus kartu porsi di bank. Ini masalahnya. Dan talangan sebesar 46 juta untuk kami berdua. Pertanyaannya, bolehkah atau halalkah bila kami meminta sumbangan ke sana kemari untuk membayar keberangkatan haji kami? Terima kasih atas penjelasannya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96-97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bibakkata mubarakaw hudal lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah sudah menyampaikan walillahi 'alan-nasi hajjul baiti, semua manusia itu punya satu hal yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah berusaha menyiapkan kemampuan supaya bisa berangkat. Istita'ah asalnya bukan mampu. Dengan mampu qadirun. Istita'ah dari kata ta'at asalnya. Ditambah ista' di depannya. Ta'at bagian kedekatan dengan Allah. Amal saleh. Istita'ah berusaha untuk ta'at. Asalnya begitu. Ada usaha. Jadi istita'ah itu usaha untuk mampu demi menaati Allah. Terjemahan yang tepatnya begitu. Usaha untuk mampu demi menaati Allah. Jadi sebetulnya setiap kita itu diminta oleh Allah berusaha supaya mampu haji. Jangan mengukur saya gak punya nih. Saya gak ada nih. Bukan. Usaha sampai kita punya kemampuan berangkat. Itu maksudnya. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada dua. Saya ulang ya. Usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung, namun pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga, ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dhahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek, ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh. Memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu, itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934 dan 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sikap monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan 20 dolar pada masa itu. Terus orang nuker tuh, yang sadar bahwa kertas ini gak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emas ya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan dan devaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya 20 dolar, ya diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi, jadi berapa? 35 dolar. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barangnya yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa uang-uang, mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13 ribu. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13 ribu. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Itu paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20 ribu. Satu, mereka ngasih satu, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas. Kertas nggak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian hari? Nah, makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah. Jadi kita diskusi. Nah, makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas sekian ons misalnya. Ya sekian gram. Supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan. Jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah. Bukan bendanya yang naik. Uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja. Tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya dimelemah. Seakan-akan tempenya naik. Padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan? 2.000 tebel. 1.000 tipis. Gitu kan? Ya, 500 udah tipis dibelah. Itu kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya itu ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya, konteks-konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar, mesti soleh. Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya, dan kita mesti belajar. Nah termasuk, ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas. Nggak akan berubah, nabung pakai emas. Silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik. Akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan naik sekian juta, dulu cuma satu, sekarang juta. Dinar cuma satu dinar, selesai. Dari dulu satu dinar, sekarang satu dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai Haji ONH Plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai ONH Plus. Dapat Anda di situ. Kalau nggak percaya silakan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum. Karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, setelah itu berangkat. Iya kan? Apa yang dilanggar di sini? Gak ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Dan menghidupkan nilai kebangsaan kita di situ. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Yang belum jelas adalah kembali ke sini tadi. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Yang kedua, ada kesalahan yang fatal juga yang kedua. Apa kesalahannya? Dana talangan. Jelas kok kaidah Qur'annya. Kalau mampu berangkat, belum mampu nunggu, nabung dulu. Gitu, ini ditalangin. Sehingga ketika ditalangin, terlihat semua mampu. Padahal belum tentu ada kemampuan. Ketika ditalangi, antrian muncul. Karena semua orang pengen daftar, karena merasa ditalangi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya setahun, cuma dua tahun. Orang dulu cuma bulan-bulan, Pak, nunggu. Setahun nanti belakang. Bahkan ada yang, insya Allah bulan depan haji berangkat bulan depan. Sekarang nggak bisa, 10 tahun lagi. Masya Allah. Ya, barengan sama cucu berangkat. Ada yang baru lahir, udah daftar haji. Baru lahir. Ada yang di kandungan, udah daftarin haji. Kandungan. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Karena tadi talangin. Saya sih sering menyarankan, dan para ulama-ulama lain juga mengatakan, berhenti dulu deh dana talangan itu. Berhenti dulu. Ya, supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang dulu. Kalau itu diselesaikan, yang lain ngantrinya gampang, Pak. Ya, sambil antum nabung dari sekarang. Coba antum daftar sekarang. Belum dilunasin. Utang masih ada. Nah, statusnya kan utang tuh. Nyicil sampai 24 tahun. Antum kalau beli emas 24 tahun, 10 tahun berangkat tuh ONH Plus. Dapetin tadi. Nah, jadi ini persoalan yang harus diselesaikan. Pelan-pelan dari itu jadi usulan. Boleh diusulkan nanti. Nanti usulkan kepada Kemenag misalnya. Kemenag menyampaikan, dibahas di atas. Jadi keputusan, jadi kebijakan. Boleh, kan kita bisa mengusulkan. Ya, yang tidak boleh itu ribut-ribut. Yang tidak boleh makar, itu nggak boleh. Yang tidak boleh misalnya bertentangan, itu nggak boleh. Yang kita usulkan, boleh nggak usulan? Karena pertimbangan begini itu sah hukumnya. Nah, sekarang terjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, sudah ada keberangkatan di depan mata. Apa yang ada? Sekarang lihat dulu apa yang paling halal Anda punya, yang Allah titipkan kepada Anda. Itu dulu manfaatkan. Manfaatkan itu dulu. Ya, lihat aspek kebutuhannya. Oh, Masya Allah, pakaiannya terlampau banyak. Terlampau banyak pakaian saya. Insya Allah, bismillah. Yang ini saya sedekahkan. Oh, ini bisa dijual. Untuk nutupin dulu. Ya, sebelum berhutang. Sebelum minta sumbangan. Lebih baik Anda meminta kepada Allah dibandingkan minta kepada manusia. Bagaimana cara minta kepada Allah? Gunakan amal soleh. Datang Anda. Khidmat ke masjid. Khidmat ke orang soleh. Khidmat misalnya ke orang yang iri. Tanya. Kalau antum rajin sekali, ya ini ikhtiar saya untuk bisa berhaji. Ikhtiar saya berhaji. Ini rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mewujudkan harapan dan doa-doamu. Jadi Allah meminta tingkatkan lewat takwa. Meminta sumbangan tidak dilarang. Cuman itu barangkali kurang mendekati nilai takwa. Kalau bisa, berikhtiar dengan takwa. Bekerja dulu, khidmat ke masjid, datangi seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika ditanya, akhi, rajin sekali antum di sini. Bukan rajin, saya sedang berikhtiar. Mudah-mudahan Allah ridha dan memanggil saya ke tanah suci. Memang belum dipanggil? Sudah dari 2012, tinggal sekian lagi. Mungkin Allah lembutkan hati orang itu. Kalau dia enggak sendiri ngasih dengan izin Allah, dia berikan relasi kepada yang lain. Rumus ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang ngaji dengan saya. Dan pernah saya ceritakan. Jadi saya ajarkan, antum belum ada, nabung, sudah nabung Ustaz. Baik, dah ini ayatnya, baca oleh antum. Saya kasih ayat-ayat haji. Dari Al-Baqarah 196 sampai dengan 196 sampai 203. Dia bacain terus. Satu kali pulang pengajian, dia pulang ke musholanya. Ini kisahnya tuh. Dia yang dibaca tuh ngimamin di situ. Ngimamin baca ayat itu aja. Ayat itu, ayat itu, ayat itu. Nah, satu kali, teman-teman sekalian, hilang dia pengajian tuh. Usim haji hilang. Di situ balik lagi. Datang pengajian, saya tanya, antum kemana aja kemarin? Afwan Ustaz, ana izin haji dulu katanya. Haji? Gimana kisahnya tuh? Jadi ternyata waktu kita latihan manasik, Ustaz, kita kan suka bikin manasik setiap tahun terbuka bagi yang haji, bagi yang belum haji, supaya jadi pelajaran. Ya, kita adakan di Bekasi dengan miniatur-miniatur Ka'bah, miniatur macam-macam. Jadi dia ternyata begitu orang banyak mendengarkan, menyimak, ada yang moto, ada yang video, dia menangis terpaku di depan miniatur Ka'bah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya merasa bahwa saya memang belum mampu. Tapi saya ini merasa seakan di dekat Ka'bah, ya Allah. Berikan kesempatan untuk berangkat sebelum saya wafat. Nangis dia minta. Sedangkan orang yang berdoa saat taklim yang benar itu kan diaminkan malaikat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia balik, dia ikhtiar. Setiap dia ke musola, dia bacakan ayat haji, bacakan. Sampai tiba-tiba datang orang mendengar, penasaran. Pak, Bapak imam di sini ya? Iya, di musola ini? Iya. Kenapa Bapak sering bacakan ayat tadi? Iya, saya sedang ikhtiar. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan bisa haji. Bapak belum haji? Iya, ya sudah Pak, berangkat tahun ini ya. ONH please. Ternyata dia juga seorang yang punya kewenangan untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun kuota-kuota untuk itu, ONH please. Ya. Dikasih ONH please, berangkat ya. Masya Allah. Jadi Allah tuh mudah melembutkan hati orang-orang beriman untuk memberikan cara dari sisi yang tidak diduga. Jadi ini masih ada waktu, ikhtiar dengan cara yang tadi. Kalau tidak memungkinkan Anda bisa meminjam misalnya, lebih baik dengan punya kemampuan untuk bisa mengembalikan. Ya, berusaha berikhtiar, minta kepada kawan misalnya bantuan. Mungkin saya bisa cicil, mungkin demikian, dengan sisa yang bisa Anda dapatkan. Kalau semua tidak mungkin dilakukan, boleh jadi Allah menyimpan hikmah di situ untuk hal yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan di kemudian. Allah Ta'ala alam bisawab. Ingat, Anda cari haji buat apa? Mabrur kan? Mabrur kan? Jalan birrun itu banyak, termasuk berinfak pada yang paling dicintai. Itulah yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada orang yang sudah mau haji, punya berangkat, punya bekal yang siap, dia keluar dari rumah, tiba-tiba dia mendengar, maaf, berita tetangganya datang minta bantuan sakit, biayanya persis sama seperti yang dia butuhkan, persis sama seperti yang dia kumpulkan untuk haji itu. Tanpa basa-basi dia berikan semuanya, kembali ke rumah tanpa berucap sedikit pun kepada orang-orang di rumahnya tentang peristiwa itu. Dia enggak haji pada saat itu, dia infak pada sesuatu yang sangat orang lain butuhkan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Turunlah riwayat mengatakan hajinya, perhatikan kalimatnya, dia mabrur. Dia mabrur walaupun belum berangkat untuk berhaji. Bahkan dari riwayat yang menyebutkan, kalaulah bukan perilaku orang ini seperti itu dia berinfak, tentulah belum tentu diterima orang-orang yang haji yang sekarang bertawaf di, ya, atau berwukuf di Makkah Al-Mukarramah. Ini ungkapan, namanya mubalaghah. Maksudnya belum tentu diterima, bukan gak diterima, bukan. Maksudnya saking tingginya amalan orang ini sampai belum berangkat pun dia sudah mendapatkan mabrur si Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jelas sampai sini? Allah taala dan bissalah. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah muliakan Ustaz. Semoga Allah muliakan Anda lebih daripada Allah muliakan saya. Ustaz, pada tahun kemarin, tanggal 10 Desember, saya waktu itu ada acara seminar, tiba-tiba saya menemukan uang 250 ribu. Kata guru saya, karena saya bilang kepada guru saya ada uang hilang. Dan guru saya Ustaz juga. Ya, guru itu Ustaz.

Atat bushun. Misalnya, begitulah ya, kurang lebih. Saya enggak pandai begitu ya. Tapi setidaknya belajar sedikit-sedikit supaya tahu gitu, tahu. Itu dipakai, biasanya dipakai di Ar-Rahman ya. Kalau di Qul Huwallah enggak bisa, ya, terlalu pendek. Jelas ya? Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua. Dan ini yang baru masuk atau baru dikumpulkan, saya mohon maaf barangkali kalau belum bisa dibacakan. Insyaallah akan dikumpulkan. Ini ada kotak namanya kotak khusus pertanyaan. Nah, ya, tempat di sini. Insyaallah juga ada penutupnya. Nah, ya, ini disimpan insyaallah. Ada penjaganya juga. Penjaganya dikawal oleh polisi, jadi enggak main-main ya. Dia enggak bisa menukar-nukar dan merekayasa pertanyaan. Teman-teman, izin menyampaikan beberapa hal. Seperti saya sampaikan kemarin, tadi malam saya tegaskan bahwa kita sekarang mesti berubah, memperbaiki diri, supaya diri kita lebih baik, lebih bermanfaat. Bermanfaat untuk kita pribadi, keluarga, lingkungan, dan bangsa, negara tempat kita bernaung. Ayo, perbanyak amal saleh sekarang. Yang salah-salah tinggalkan, yang enggak produktif jauhilah. Tontonan tak produktif jauhi. Sekarang banyak kasus terjadi karena banyak nonton sesuatu yang disuguhkan begitu. Makanya saya sayangkan itu. Coba komisi penyiaran tuh kayak dulu lah, disensor, yang enggak penting tuh jangan muncul-muncul. Ya, arahkan yang baik-baik. Ini berita kalau kita buka jelek semua ini. Kejadian ini, kejadian itu, terus di TV diajarin lagi. Cara merampok, cara membunuh, cara ini yang diterapkan oleh orang. Itu yang bahaya gitu. Nah, sekarang kita tunjukkan cara yang berbeda. Kita bangun bangsa ini, kita cintai dengan cara yang benar. Ya, jauhi hal-hal yang tidak produktif, sekarang tingkatkan yang baik-baik. Nah, sekarang tidak ada cara yang paling baik kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran yang merubah jahiliyah jadi khairu ummah. Jadi orang-orang baik semua. Saya sudah mengeksekusi itu dengan izin Allah. Kemarin saya buka di Bekasi. Kita akan maksimalkan untuk mendekat pada Quran dengan 3 tahapan belajar. Pertama, nanti ada tahapan menghafal Quran. Ya, saya sudah buka kemarin kuliah umum. Kita beri nama, usahakan ya Al-Quran hafal. Sekolah terbuka, disingkat UAH. Ya, jadi di situ kita menghafal Quran, tapi sistemnya sistem yang memang formal. Jadi Anda masuk, ya Anda belajar, Anda siswa, Anda santri. Mahasantri, santri gabung. Ya, itu tidak ada batasan. Silahkan, mau sepuh, mau muda, mau kecil, sepanjang mau silahkan ikut di situ. Dan Anda tinggal dapatkan ya perangkatnya, nggak ada bayar-bayar, nggak ada macam-macam, nggak ada SPP. Karena saya memang ingin semua mendapatkan ridha Allah. Ya, Anda mungkin hanya berinfak cuman beli buat Anda saja ya perangkat belajarnya. Di situ ada buku, ya itu buku nanti untuk hasilnya nanti untuk support lagi, untuk cetak mushaf yang lain lagi gitu kan, kepentingan-kepentingan lebih penting situ dikumpulkan. Nanti saya bikin kurikulum, sebulan sekali kita kumpul selama 18 bulan dibagi dua. Yang pertama menghafal yang santai, jadi cara santai untuk menghafal. Di situ Anda menghafal sehari satu halaman, cuma kita ajarkan. Yang kedua percepatan. Percepatan itu ada yang langsung 30 hari, 30 juz. Ada yang nanti dia cara santai dulu, setelah roh Qurannya dapat, maksudnya zauknya, rasanya, setelah itu dipercepat. Nah, nanti Anda dapat ijazah di situ, dapat sertifikat, di wisuda juga. Kemudian kalau memang ada usia produktif untuk belajar, saya akan buka link untuk kuliah, termasuk ke Timur Tengah. Saya sudah bicara ke perwakilan Al-Azhar juga, di bagian ada link untuk ke Madinah juga insya Allah menyambut, mengirimkan para da'i-da'inya. Ya, kemudian di Sudan juga membuka, Turki membuka, alhamdulillah, termasuk Jordan kemarin membuka. Jadi nanti kalau ada yang masih produktif, saya buka pendaftaran. Kalau memang kualifikasinya terpenuhi, Anda keluar sekolah beasiswa. Kalau ada yang kemudian tidak produktif untuk sekolah tapi mau jadi imam, nanti ada pelatihan imam. Saya sudah kerjasama dengan Al-Azhar, saya kirimkan beberapa untuk belajar di sana, khusus pendidikan imam dan dai selama sebulan. Ya, jadi ada yang sudah berangkat Januari, nanti Maret juga ke sana. Mungkin saya akan tengok juga. Saya Maret nanti ke Al-Azhar, saya diterima oleh Syekh Al-Azhar, memberi kuliah umum juga di Al-Azhar di sana. Nah, nanti di sana saya akan tulis MOU, tanda tangan kesepakatan. Insya Allah nanti untuk beasiswa, untuk dai yang kesini mengajar, termasuk dai kita yang belajar di sana. Mudah-mudahan termasuk kerjasama fatwa. Jadi kalau ada pertanyaan kayak begini, ya saya kan siapa? Saya cuma pelajar gitu. Kan di sana kan banyak ulama. Ya, nanti kirimkan, di sana kirimkan hukum-hukum ini, jawaban-jawabannya dan sebagainya. Nanti kita combine dengan yang dari Madinah bagaimana, dari Mekah bagaimana, dari ini bagaimana, supaya kita paham kenapa di sini jawaban begini, kenapa di sana. Ya, kalau yang sama berarti semua sepakat. Ulama sepakat, Anda beda. Anda yang beda sendiri. Ya. Tapi kalau semuanya misalnya ada perbedaan, berarti mungkin ini fatwa regional. Fatwa di Mesir yang beda dengan fatwa di Madinah karena kondisinya tidak serupa. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i berfatwa di Irak, beda fatwanya dengan di Mesir. Padahal persoalannya serupa. Karena itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Itu kita bangun. Nanti kelasnya setiap bulan itu ada formal. Tapi yang masuk kelas hanya yang terregistrasi aja. Ya, di perangkat itu nanti ada formulir. Yang belum sempat dapat, Anda bisa online. Masuk ke situ, bulan depan mulai belajar. Di bulan depan itu yang hanya boleh ikut yang sudah masuk registrasi. Karena saya pengen yang serius aja. Yang nggak serius cuma numpang lewat, ya nggak usah. Ikut kelas yang lain aja. Di sini hanya yang serius dan akan dibimbing. Nanti insya Allah sekali saya datang dengan tim. Ada yang dari luar, ada yang murid-murid saya, ada yang trainers. Nanti di situ ada pemaparan tajwid cepat. Ada cara untuk diskusi, kalau mau sharing cara cepat menghafal seperti apa, termasuk setoran. Ada setoran harian, tinggal datang ke pusat ke Bekasi. Di situ nanti akan berlijer para guru-guru, Anda di situ tinggal mau datang setoran bisa. Dan setoran harian per kelompok, jadi nanti ada dikelompokkan, setoran ke situ, nanti dimasukkan ke admin. Setiap hari ada laporan, ada form. Jadi kelihatan, ya, yang siapa yang nggak ngafalin kelihatan di situ, ada peringatan dan seterusnya. Ya, kalau yang perempuan nanti nggak baca misalnya, nggak ngafalin kelihatan. Ada keterangan, Ustaz sedang libur, datang bulan misalnya. Oh baik, libur. Tapi laki-laki nggak bisa. Awas. Ya. Ustaz maaf, saya datang matahari. Oh nggak ada alasan. Gak, cukup. Ya. Nah itu semua dikumpulkan. Anda kalau mau terlibat silahkan, yang angkatan pertama baru dibuka. Dan terbuka untuk umum seluruhnya. Dan sekali lagi ingat ya, kalau ada nanti yang minta-minta, oh maaf Pak, Ustaz tadi membuat kebijakan baru. Ada biaya 2 juta. Oh teke aja orangnya tuh. Ya, kasih tahu saya. Nggak ada yang seperti itu. Itu Anda hanya dapatkan perangkat belajar. Ya, berinfak di situ, berapa tuh, 200 ribu apa berapa gitu ya, dapatkan itu. Setelah itu, sudah selesai, kesananya tidak ada, kecuali kalau nanti ada kebutuhan, kita akan sampaikan, supaya kita atasi bersama-sama. Misal, teman-teman, kita ini admin, mau bikin ini untuk komputer pendataan, kita iuran ya, 50 ribu misalnya, ya, ayo, siap. Kita kumpul ya, kita harus sewa ruangan, kayak kemarin saya mau kuliah umum, kebegitu mencari, yang nyari bilang, panitia Ustaz, ini mesti bayar di ballroomnya, berapa? Wah ini per orang 100 ribu paketnya. Oh saya bilang 100 ribu. Kalau datang 5 ribu orang 100 juta. Dari mana dapatnya? Ya udahlah rumah Allah aja. Rumah Allah kan gak bayar gitu kan. Akhirnya di Bekasi alhamdulillah ada Al-Azhar. Kita himpun di situ. Ya ini semua gratis. Dapat itu yang kita dahulukan. Saya kalau ada rezeki saya tak sendiri. Ya kalau kita mau bersama-sama wassalai saya bagi nanti bareng-bareng. Supaya kita selesaikan. Tujuan kita Allah ridha dengan kita semua. Rugi kalau semua ditransaksikan dengan dunia. Nanti bekal akhiratnya berkurang. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan, Allah sayangi kita semua. Saya mohon izin berikan akses kemudahan bagi saya untuk kembali, karena saya harus segera jam 9 sudah berada di Bekasi lagi. Ya, saya harus menutup satu acara tertentu dan memang di situ saya yang menutup. Ya, jadi tolong berikan saya kesempatan supaya memudahkan saya untuk kembali. Demikian teman-teman sekalian, semoga sekali lagi Allah menerima ikhtiar kita, menerima ibadah kita, dan insya Allah dengan itu memberikan pahala-pahala terbaik untuk kita semua. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah kami mohon jika ada penuntut ilmu di tempat ini yang datang dengan lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang tengah gelisah hatinya, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma jika ada di antara kami yang terlilit utang piutang dalam hidupnya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Jika ada di antara kami ya Allah yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada di antara kami ya Allah yang tengah mengalami kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasan awalnya mohon ya Allah ringankan, mudahkan dan angkat seluruh kesulitannya. Allahumma alimna ma yanfa'una, alimna ma jahilna, waffiqna bima ta'allamna, faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma waffiqna li na'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah kami mohon bimbing kami untuk belajar, untuk mengentaskan ketidaktahuan kami, dan mohon berikan taufik kepada kami untuk memahami yang kami pelajari, dan mohon berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ihfad ya Allah umara'ana wa jalum udala. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah bimbingan kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Wahfad ya Allah ulama ana waj'alhum mukhlasina fi da'watihim, dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, ustaz kami, habaib kami, kiai kami, agar mereka ikhlas dalam berdakwah ya rabbal alamin. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk nafsu ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufana jadidna min tafrukah ya Allah, satukan kami dengan persatuan yang baik, jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.